Risau hatiku, apa yang telah engkau lakukan padaku, peluk diriku. Ku ingin engkau tetap di sini untukku, kau berikan kedamaian. Jangan kau pergi, lepaskan semua kenangan ini dariku, hanyalah waktu yang dapat menjawab semua. Apa yang